السنة، وقوله تعالى ولا ينصر الله ما ينصر، وقوله عز وجل أنصر الله ينصركم، وغير ذلك من النصوص. فإن النسبة بين التمسك في الشعائر الإسلامية وبين تنزل النصر من الله جل وعلا فالنسبة بين الملزم ولازمه، لأن التمسك في الدين هو ملزم النصر بمعنى يلزم على الانتصار كما شرحت الآيات. وهؤلاء المخالفون أظهروا للناس أن الربط بين الملزم ولازمه كالتنافي الذي بين ناقضين وضدين، وهؤلاء بدورهم أذعنوا لهم بساداتهم وجهلهم، وأنتج ذلك نفرة في قلوبهم في مجرد اجتماع من يتكلم في الفروع إيهاما له بأنه يبطل بذلك الجهاد. وهذا وإنما الفديه أن فاقد الشيء لا يؤتيه، وليستقيم الذل والعود أعوجه. Adapun dengan menimbang atau melihat dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah, maka firman Allah, sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya, yaitu menolong agamanya. Jika kalian menolong Allah, agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dan dalil-dalil yang lain, panitia maka hubungan antara berpegang teguh dengan syiar-syiar Islam dan turunnya pertolongan dari Allah adalah kanisbah, bagaimana hubungan antara malzum dan lazimnya. Maka sebab dan musabab. Tamasuk karena berpegang teguh dengan agama adalah malzum sebab an-nasri datangnya kemenangan, pertolongan. Bermakna artinya ayat lazama mengharuskan adanya al-intisar kemenangan bagaimana ditegaskan oleh al-ayat dan ayat. Sedangkan mereka-mereka orang-orang yang enggak benar itu menampakkan dinasti pada manusia bagian hubungan antara sebab dan musabab itu adalah ketanafi, pertentangan antara naqidaini wa diddaini, dua hal yang bertentangan. Wahaula dan mereka manusia yang rata-rata orang awam bidawrihim disebabkan peran mereka al-anu lahum tunduk kepada mereka li sadat jadihim karena kepolosan mereka dan kebodohan mereka. Orang-orang awam karena dikompak-kompari rasanya kemenangan itu bertentangan dengan komitmen dengan syariat, maka mereka akhirnya jauh dari karena polos yang diterima. Wa anta jadalika dan ihai itu menghasilkan nufratan sikulubihim, sikap enggan dalam hati orang-orang awam dimujarat semata-mata mendengar adanya orang yang berbicara tentang furu', tentang hukum-hukum fikhiyah. Dihaman lakukan ada pemahaman di'anam yukulubihah likal jihad, sehingga hal itu membatalkan jihad. Ini kalau melihat dalil, maka dalil-dalil menunjukkan bahwasanya komitmen dengan agama, komitmen dengan syariat itu adalah sebab datang yang pertolongan. Maka komitmen dengan syariat adalah sebab tentang kemenangan dan pertolongan Allah dalam musabab. Maka hubungannya adalah dengan sebab akibat. Namun mereka orang-orang yang bagi agama ada yang inti dan yang kulit, itu menjadikan hubungannya malah bertolak belakang. Padahal hubungannya dalam Quran dan Sunnah hubungannya adalah sebab akibat. berkata demikian wa inna minal jadihi, dan termasuk satu hal yang aksiomatis katanya pasti kesyek layuk di orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi, dan bayang-bayang tidak akan bisa lurus ketika kayunya bengkok. Kalau dainya ada demikian pemahamannya, gimana orang-orang awam yang tidak wali? Kata-kata katanya dai, namun demikian keadaannya. Dan karena dengan objek dakwah mereka, dan saya enggak mungkin lurus kalau kayunya. Daulatul muslimatu lan taquma ila ala aktafi ulil azmi alladzina yaltazimuna fi kafati ahkami syar'i wa yuwafiqunaha fi zahirihim wa batinihim. Dikauli ta'ala inna Allah la yughayru ma fi qawmin hatta yughayru ma bi anfusihim. Daulatul muslimatu ma hiya ila samratun hadniyatun litamassuki junubil islami fi kulli syara'i idini. Wadakwatul islamiyatul aminatu ala islami la tusawimu ala syai'in min ahkamihi walakinnaha tahfazuha kullaha ada'anil amanati wa i'zara minafsiha amama Allahi tabaraka wa ta'ala. Dan sesungguhnya daulah Islam, daulah Islamnya, negara Islam tidak akan tegak kecuali melalui akab bahu-bahu orang-orang yang punya semangat tinggi, alladzina yaltazimuna, yang komitmen dengan semua hukum-hukum syariat. Dan ya fikuna sejalan dengan hukum syariat lahir dan batin. Dan Allah tidak akan mengubah mati kau men keadaan satu kaum dari hina menjadi mulia hatta yuhayya ma fi anfusihim, hingga mereka mengubah diri mereka dari maksiat menjadi taat. Wadaulatul muslimatu, dalam negeri Islam tidaklah lain kecuali buah hatniyah yang mesti muncul utama karena berpegang teguh dinujul Islam tentara-tentara Islam dengan seluruh syariat agama mereka. Dan dakwah Islam al-aminah ala Islam, yang amanah dengan Islam, satu tahun tidak akan menerima tawar-menawar ala syai'in min ahkamih, tentang satu saja dari hukum-hukum Islam. Akan tapi dakwah Islam akan menjaga hukum-hukum Islam seluruhnya, ada anil amanah, semua akan menjalankan amanah, wa idharan lina siha, dan akan punya alasan di hadapan Allah Taala. Wala syaka inna inkaral mungkaratil muta'aliqati binafsi ma'afukta min mani'i min baghiriha min aisaril umuri fa'idha tasahalna fi hadha muqtarina fa'kaifa nungkiru ala ghairina waqad akhbarana Allah Azza wa Jalla anna masdar al-khairiyati lihadil ummati yal amru bil ma'rufi wa nahya anil munkar. Kata Ta'ala kuntum khaira ummatin usufa linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. وأخبرنا أنا من أسباب ضعف المجتمع ترك التناهي عن المنكرات والأمر بالمعروف. قال تعالى لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أكثر كانوا يعبدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وتوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبنا ما أصابهم إذا فعلنا مثل فعلهم وقد عاقب الله من ضيع حظا من شريعته بقوله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولا شك تجعلها في رسيطان فإذا لم يمكن كمنكران yang berkaitan dengan diri sendiri, dengan diri kita sendiri. Ma'afudal manik, padahal tidak ada al-manik faktor penghalang untuk mengubahnya. Mau jenggotan ya boleh jenggotan, mau pakai ngocok lah ya, enggak ada orang yang akan mukuli kalau tidak ijbal. Tak mengubah kemukaran yang ada pada diri sendiri adalah min aisyari umur, cara yang sangat-sangat mudah. Faidah tasahalna, maka jika kita meremehkan pihak hal ini, muktarin dalam kondisi tidak ada yang memaksa, maka bagaimanakah mungkin kita mengingkari ala khairin orang lain. Jika melihat rajin buat yang bisa dilakukan saja tidak dilakukan, gimana lagi dengan negur orang lain. Tentu lebih berat. Pakai panungkir, maka bagaimana kita wakat akhbarona, dan Allah telah memberitakan bahwa yang sumber kebaikan untuk umat ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena ada sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Karena kalian tak mengguna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar wa tu'minuna billah dan beriman kepada Allah. Menyatakan sebaik-baik umat, dan ini disebutkan dalam ayat ini disebutkan sebabnya, sebabnya selama ma'rifah. Maafkan, dan Allah memberitakan bahwasanya di antara sebab lemahnya suatu masyarakat adalah ketika ditinggalkan at-tanahi, saling melarang dari mungkarat, dan ditinggalkan amar ma'ruf. Laknatlah orang-orang kafir di Bani Israel melalui Jabal dan Isa bin Maryam. Mereka bermaksud hal itu disebabkan mereka bermaksiat dan mereka melampaikan. Bani Israel dilaknat karena dia juga bermaksud karena maksiat Tuha terhadap aturan-aturan Rasul. Maka dia atasun dan melampaikan. Kemudian dijelaskan oleh Allah bentuk tidak melampaui batas yang mereka kerjakan. Kan ulaya tanahau na'am mengkarim fa'al. Melampaui batasnya adalah mereka tidak mau saling melarang kemungkaran yang mereka kerjakan. Tapi sama kanu ya ta'alun sehingga jelas apa yang mereka lakukan. Wattawa ada dan Rasulullah mengancam kita. Mengancam ayusibana akan menimpa kita apa yang telah menimpa mereka jika kita melakukan misal perbuatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada mandaya'a, orang yang menyanyikan habban, satu bagian dari syariat Allah. Karena sahabba mimma zukirufi, maka mereka meninggalkan satu bagian yang telah diingatkan pada mereka. Itu hukum yang disyariatkan, yang telah disampaikan. Ketika mereka tinggalkan, maka apa? Kata Allah, fa'arayna bainumul adawah. Maka dihukuman dengan kami picu di antara mereka permusuhan, wal barda dan kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai terjadinya kiamat. Maka Allah katakan bahasanya, orang-orang Yahudi itu saling permusuhan satu dengan yang lainnya, sebabnya adalah karena mereka meninggalkan bagian dari aturan-aturan Allah. Wa dallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maqadin min fitnatil iftiraqi bi qawlihi fa inna man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa anaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin abdu 'alayha bi nawajibi wa iyyakum wa muhtasatil umuri fa inna kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Fal muslimuna idza nazalat bihim makhmasatun wa shiddatun fa inna min babi jala'il rahmati wa hummati anhu al-mazida minat tamasuki bisunani wal bara'ata minal bida'i ulaysa muhadanata ahli bida'i wa tasbita asu'ati ila sunani. Dan Rasulullah telah menunjukkan kepada kita alal makhraj, jalan keluar dari fitnah dari bencana yaitu perpecahan. Maksud katakan sebenarnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka adalah kalian komitmen dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Sikitlah sunnah tersebut dengan Ibrahim dan hati-hatilah dengan pakai-pakai yang diada-adakan setiap tidak sesat dan tidak sesat menerah. Jalan keluar dari perpecahan adalah komitmen dengan aturan, komitmen dengan syariah, bukan malah meninggalkan syariah. Jadi orang menganggap bahasanya solusi dari perpecahan di tengah-tengah komitmen adalah dengan jangan kenceng-kenceng dalam komitmen dengan syariah. Nanti malah mengatakan sebaliknya, solusinya lebih perpecahan adalah komitmen dengan syariah. Jika menimpa mereka mahmatatun kelaparan atau paceklik, kesyidatun dan kesulitan, fa'inna min asbab bijala, maka diantara sebab bilangnya al-humma kesusahan dari mereka adalah al-mazid, menambah komitmen dengan sunnah dan selepas diri dari bid'ah, bukan malah muhadana damai dengan ahli bid'ah dan tadbir dan menghalang-halangi adu'at ila sunnah para da'i yang mendakwakan sunnah. Dia pun fasid, wamin akhid aqisatihim al-aqliyatul fasidatul lati yulabisuna biha al-awami kauluhum innama masalu man yatakallamu bihadihi al-far'iyati wal-a'da'u muhtiquna bina kamisli ratulin qa'imin ala syafi'i wa saqfun yu'alitul amwaja yushiku ayaraka waqad bada syai'un min awratihi yahtiful awal bithani mungkiran alaihi ma zahara min auratihi ghaira mubalin bil khataril muhtiqi bihi walladhi yu'ati bi hayatihi wajabu hadha ayuqala antum taqifuna far'an ala aslin laysa bainahuma aslu tamma tulin wal aslu al maqitu alaihi halatu daruratin ala syakka yuqaddamu dafu ad-darri al-akbar alladhi huwa talafu an-nafsi 'ala al-munkar al-asghar alladhi huwa kutubu shay'in min al-ahrad. Wa hakadha idza tahammana la'a'da'u namkiru jami'an limuwajahatihim duna iltifatin ila khilaf khilafatin fara'iyatin intighalan fil munkar al-akbar. Amal fa'ul maqitu wa huwa wad'u mujtama'ina fi hadha zamani wala syaka annahu fi biladina alal aqalli duna halatul daruratil lati fiha tatlaful anfusu wal adyanu wa yahlakul hartu wal naslu wa infirul muslimuna nafiran aman bima fihim asyuhu wa nisa'u. Analog yang yang ngawur, yang asal-asalan, di antara kias mereka dengan akal, dengan logika yang rusak adalah satu hal yang lebih sunnah, mereka merancukan, membuat talbis dengannya, membuat kerancuan dengannya di hadapan orang-orang awam adalah perkataan mereka. Kita mengatakan permisalan orang yang yatakallam, berbicara fi hadzal qur'an dalam masalah-masalah datang sunnah dan bid'ah, sedangkan musuh muhdiqun, mengumpung kita sama selera julin, ada seperti seorang yang berdiri lasyatik di pinggir pantai wafsasun, dan ada orang yang kedua yu'alijul amwat, bertarung dengan ombak mau tenggelam, yushiku hampir saja ayaraka, segera sebentar lagi dia akan tenggelam, wakat badan dan nampak syai'un min aurate, sedikit aurat orang yang mau tenggelam ini. Pastiful awal, maka orang yang pertama yang berdiri di tepi pantai itu berteriak disani kepada yang kedua, mungkiran alaihi, dengan mengingkari madhahara min auratihi, auratnya yang nampak. Ghairu mubani, tanpa memperhatikan bahaya yang muhdiq mengepungnya, yang bisa yu'adi menyebabkan bihayatihi, kematiannya, mengancam kehidupannya. Mereka buat penipuan, kerancuan di tengah-tengah umat dengan bikin permisalan semacam ini. Ini musuh orang kafir ngepung kita di mana-mana, sibuk ngurus bid'ah dan sunnah. Untuk bid'ah ini. Nah, mereka ini ada seperti satu orang berdiri di pantai, yang kedua temannya penggelan awal yang tersingkap, malah mengingkari masalah awal, enggak nolong orang yang mau penggelan. Wajabu hada ayyukal, jawaban untuk kias ini adalah kita katakan kalian mengkiaskan fa'an ala aslin, satu perkara cabang dengan perkara pokok, namun tidak ada di antara keduanya ayu sama boleh sedikit kesamaan. Al-asul al-maqisu alaih, kasus pokok atau disebut juga dalam usul fikih namanya maqis alaih, ialah halatu darurah, kondisi darurat, ada orang mau tenggelam. Kalau syaka, maka tidaklah diragukan, yukut dan didahulukan untuk mencegah bahaya yang besar, yaitu talabun nafsi, kematian, daripada mungkar yang kecil, yaitu budu nampaknya sedikit awal. Maka demikian juga idza dahamana al-a'da, jika musuh menyerang kita, orang-orang kafir menyerang jika muslim, karena jauh kita semua berangkat untuk berjihad, jami'an kita semua lima wajahat untuk menghadapi mereka. Boleh jadi teman perangnya itu sebelahnya tidak berjenggot, sebelahnya itu berjenggot, sebelahnya isbal. Nah, ini kondisi darurat, negeri kita mau dijajah orang kafir, maka temannya bangkit. Meskipun yang satu sini suka yasinan, suka tahlilan, tidak nunggu enggak nunggu untuk berjuang untuk mengusir penjajah itu, enggak nunggu untuk ini memperbaiki orang ini, namun kita berangkat dulu. Duna iltifatin tanpa memperhatikan perbedaan fara'ilah, perbedaan fikih yang ada. Insyirolan karena menyibukkan diri dengan kemungkaran yang lebih besar. Insyirolan menyibukkan diri dengan kemungkaran yang lebih besar. Ini kondisinya kondisi darurat. Nah, kalau kondisinya darurat seperti itu ya memang itu yang lebih didahulukan. Nah sekarang apa akan dikatakan dalam kondisi darurat sehingga tidak boleh bicara sunnah dan bid'ah, padahal mestinya aman-aman saja. Amal fa'u adapun kasus cabang al-maqis yang disebutkan al-maqis yaitu wada keadaan masyarakat kita di hadir zaman, di zaman ini. Pala syaka maka dihasilkan lagi bahasanya di baladina diri kita alal afal minimal itu masih di bawah kondisi darurat. Kalau kondisinya darurat maka taklubul anfus, nyawa itu mati, agama rusak, binasalah tanaman, wanaslu dan anak-anak kecil, keturunan. Seluruh muslimun dan berangkat berjihad menukar muslimin nasuran aman semuanya dimafihin, termasuknya adalah laki-laki dan perempuan. Itu kalau kondisinya kondisi jihad maka semuanya berangkat. Wakad yastangkaru hadzal kalam li awwali wahlatin أو يساء الظن في قائله ولكني أتى بالدليل عليه من واقع حياة المعتقدين أنفسهم فأقول هل واقع حياتكم مثل واقع رجل يلقى بنفسه في المقادة ولا يلوي على شيء لينفذ غريقا يصارئ الأمواج ويسك على الغرق وهل هو واقع قوم أتاهم النذير ونودي فيهم بالنفير العام لماذا إذن تحيون حياة رطيبة هنيئة تتمتعون فيها بالهادية بل كمالياتي وتحسينياتي وتطمعون الفواكه وتتنعمون في الفروس وتتنزهون في المتزهات وكل هذا لا ينكر عليكم ولا تستنكرونه من غيركم فلماذا إذن تدعون الحوائق في طريق السنة وتدربنا لها الأمثال وتجهزون أقولكم في استخراج أمثال هذه الأكيسة الأكلية الفاسدة أفكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوان عليكم من هذه التفات الدنيوية أفلا يردكم عن هذا التثبيت قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه دعوا سنة تمضى لا تأردوا لها بالرأي ولا قول سفيان استوصوا بأهل سنة خيرا فإنهم غرباء ولماذا لا تصرفون جهدكم إلى محاربة المعاندين لسنة والمجادلين بغير الحق عن البدع Laqad daraba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalan huwa asdaqu min qiyasitikum al-fasidati hina qala mislul qa'im ala hududillahi wal budhini fima kamisli qawmin istahamu ala safinatin fil bahri fa'asaba ba'duhum a'laha wa'asaba ba'duhum asfalaha fakana allazi fi asfaliha izaz taqaw minal ma'i marru ala man fawqahum fakana allazina fi a'laha la nada'ukum tas'aduna fatu'zunana faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana fa'iyyat rakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa'in akhazu ala aidihim najaw wa najaw jami'an fasukutu alal munkarati sawa'un fi furu'in au usulin zahirin au batinin sababun min asbab nuzulil uqubatil amati wa umumil fitnatil wal azabi intaha qultu wala manja min zalika kullihi illa bitamasuki bisuhih sunnati wa sahihil kitabi wallahu wahda al muwafiqu lisawabi innahu al azizul wahhab. Waqad istanggaru hadzal kalam, dan perkataan ini boleh jadi diingkari li awali walatin pada saat pertama kalinya, atau ada sangka dengan orang yang mengatakannya. Itu perkataan yang mengatakan bahasanya kita tidak dalam kondisi darurat keadaan masyarakat kita, walaupun ini akan tapi aku akan datangkan dengan dalil atau argumen min waqi'ah hayatil mu'tarihin, dari realita kehidupan orang-orang yang tidak benar itu sendiri, yang mengatakan kita jangan sibuk masalah bid'ah dan sunnah, kita punya musuh yaitu orang kafir. Kita katakan hal waktu wahayatikum, apakah realita kehidupan kalian semisal realita seorang yang yulki binafsihi atau yulka binafsihi, dilemparkan fil makhabati atau yulki binafsihi menceburkan dirinya fil makhabati dalam kancah wala yangwi, dan tidaklah peduli ala syai'in atas sesuatu, liungkit untuk menyelamatkan warisan orang yang mau tenggelam. Orang yang mau tenggelam itu yusyarul amwat, sedang bergulat dengan ombak, yusiku al-lafawaki, hampir tenggelam. Wahal, apakah huwa realitas hidupan kalian adalah realitas kelompok orang yang datang pada mereka pemberi peringatan wanu dibin, dan memberikan seruan di tengah-tengah mereka binafirul am, untuk berangkat berjihad ramai-ramai. Lima ada izan, kenapa jika demikian kalian hidup dengan hayatan rotibah, kehidupan yang teratur, hani'ah yang enak, kalian bersenang-senang dalam kehidupan kalian ini bilhajiat, dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Kalau sama lihat betah siniat, bahkan kalian bersenang-senang dengan kebutuhan-kebutuhan tersier, ini cuma sekedar kesempurnaan dan tahsinat, cuma sekedar membaguskan saja. Kalian bisa makan buah-buahan, bernikmat-nikmat silpurus di kasur yang empuk. Kalian bisa wisata di hutan jahat, di objek-objek wisata. Kuluhada semua ini tidaklah diingkari, dan kalian juga tidak mengingkari orang lain. Padahal kalian katanya kita dengan kondisi gawat, umat itu mau tenggelam, kita itu di pinggir pantai, kita harus sibuk mengatakan mau binasa, disinggir kurang kehancuran, atau kurang kita tolong. Ini kan kata mereka, jangan sibuk mencari sunnah dan bid'ah, orang kafir ngumpul kaum muslimin. Tapi realitanya kehidupan mereka bukan kehidupan orang yang dalam kondisi darurat. Kalau kondisi orang yang dalam kehidupan darurat, ya tidak sempat lagi jalan-jalan, tidak sempat lagi wisata, makan enak-enak. Balimada, oleh karena itu kenapa izin jika demikian kalian meletakkan awaik penghalang di jalan sunnah dan kalian buat untuk menentang sunnah al-amsal sebagai perkataan, sebagai permisalan, sebagai bantahan. Berjahit sunnah dan kalian siapkan akal-akal kalian untuk mengeluarkan semisal kias-kias logika yang rusak ini. Apakah sunnah Rasulullah itu lebih remeh bagi kalian daripada at-tafahat ad-dunyawiyah, kesenangan duniawi yang tafahat yang remeh itu? Tidakkah mencegah kalian anhadha dari hadat tasbid, pengendor-ngendoran ini, pengendor-ngendoran orang terhadap sunnah? Perkataan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan biarkan sunnah itu berlalu, berjalan, jangan kalian hadang sunnah itu biro'i dengan logika. Dan perkataan Sufyan, kalau sebagai ahli sunnah di khairah, bersikaplah yang baik dengan ahli sunnah, karena mereka adalah orang-orang yang sedikit dan berasing. Kenapa kalian tidaklah curahkan energi kalian untuk memerangi al-mu'anidin ahli sunnah, orang-orang yang menentang sunnah dan membantah, membela tidak diri haki tanpa alasan? Dan Rasulullah telah membuat untuk kita permisalan yang asdaq, lebih tepat daripada siap kalian yang jelek itu. Nabi katakan masal qa'im, permisalan orang yang menegakkan aturan-aturan Allah, mudahin pihak terhadap aturan-aturan Allah, semacam sekelompok orang yang istahamu berundi untuk menaiki sebuah kapal dan bahar yang mengarungi lautan. Maka sebagian mereka mendapatkan jatah aklaha, berada di atas, dan sebagian lagi mendapatkan jatah asfalaha, di bawah. Fakar al-lazi, maka orang yang ada di bawah jika ingin cari air, minal ma' dari air, maka harus maru alaman fawqum, melewati orang yang ada di atas. Fakar al-lazi nasi a'laha, maka berkata orang-orang yang dapat bagian di atas, kami tidak akan biarkan kalian naik karena kalian akan mengganggu kami. Lalu orang-orang yang berada di bawah mengatakan lau anna farakna, seandainya kita lubangi bagian kita ini, khaufan, satu lubang saja, walam nu'zi, sehingga kita tidak perlu menyakiti orang yang sedih, mengganggu orang di atas kita ketika kita mencari air, air laut. Enak aja lubangnya tinggal mengambil air laut, kenapa kita naik ke atas ganggu orang yang di atas baru ngambil air? Nah, saya berkuhu, maka jika penduduk kapal ini, penghuni kapal ini membiarkan orang-orang yang di bawah ini yang mau dikenobang, membiarkan mereka memaruhi dan apa yang mereka inginkan, halatu jami'an, maka mati mereka semua. Wain akhadu ala izin, namun jika penghuni kapal ini menahan orang-orang yang jelek tadi, maka jelas selamatlah mereka dan selamat. berpegang teguh dengan hadis yang sahih dan kandungan Al-Quran yang tegas. Allah SWT memberikan taufik.